Alde Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Jadi apa maksud kalian berdua terhadapku? Sobat, perlu kau ketahui, aku ini bernama Berandal Wana Angker. Dan namaku Wana Gatel. Siapa-siapa yang melawanku, seketika tubuhnya akan menjadi gatel. Jadi kalian mau merampokku? Benar. Nah, serahkan kantong uang yang berada di pinggangmu itu. Ayo cepat serahkan. Iya. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Lo, tangannya kenapa bang sampean bang? Karo-karo terus, ketel-gatel ya? Itulah mbok, segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga, pusing aku bah. Palu kadas kurap, oleskan kal panas, kata-kata jamur kulit pasti lenyap dengan kal panas. Benar, Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas kurap dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Itulah hadiah orang malas yang tidak mau bekerja. Kerjanya merampas hak orang lain. Lalu kalian mau apa denganku? Aku akan membuat perhitungan denganmu. Lihat ini. Kau lebih baik dipanggang dengan golok sakti milikku. Kalian salah pegang, bukan golok, tapi ular-ular milikku. Lihatlah. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Awal Kebangkitan Mataram Hindu. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Pada seri yang ke-23 ini menampilkan Billy Burhan sebagai lelaki aneh, Kasdu Dewa sebagai naga sanca, dibantu oleh Freddy dan Totot, pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat mengikuti. Pada kisah yang lalu diceritakan, lelaki aneh yang mengikuti sepasang monyet besar tiba di dalam sebuah gua di dasar jurang. Sebuah gua yang penuh misteri, dindingnya dihiasi dengan lukisan-lukisan orang bersilat, membuat lelaki aneh takjub, penuh pertanyaan di hatinya. Sementara itu sang dewi di negeri Majeti memerintahkan naga sanca untuk mencari laki-laki yang memakai ikat kepala ulung dengan kalung dari akar bahar. Sekarang aku sudah sampai di pesisir karang gurun. Sebaiknya aku alih rupa menjadi nelayan supaya tidak mencurigakan. Atas nama yang agung, rubahlah wujud naga menjadi manusia. Hup! berpakaian seperti nelayan. Aku akan berbaur ke sana, ke tempat nelayan menjual ikan-ikan itu. Sampai ke pelelangan. Iya, iya. Wah, makanan empuk buat kita. Ayo, cepat. Berhentilah dulu, sobat. Jangan keburu-buru. Iya. Kiranya ada apa? Bisa saya bantu? Kelihatannya kau bukan orang pesisir Karang Oblong ini. Anda berdua menebak dengan tepat sekali. Saya dari negeri seberang. Kemari hendak mencari seseorang. Mencari orang? Iya. Tapi kau kelihatannya habis melaut. Tentu tangkapan ikanmu banyak. Jangan berbohong. Tidak baik. Memang saya habis melaut sambil membawa ikan dan mencari seseorang. Kalau kau berdua tahu orang yang saya cari, ikan-ikan tangkapanku ini kuserahkan padamu. Siapa kegerangan yang kau cari, sobat? Saya sedang mencari laki-laki yang memakai ikat kepala ulung dengan kalung bahar di lehernya. Siapakah nama laki-laki itu? Inilah yang saya tidak tahu. Saya mendapat perintah dari majikan saya untuk mencari orang itu. Tentu majikanmu itu orang kaya, bukan? Aku harus berbohong kepada dua orang ini supaya penyamaranku sempurna. Iya. Majikan saya saudagar emas yang berkeliling ke pulau-pulau lain. Bagus sekali. Nah, sobat, mari ku antarkan kau ke tepi hutan sebelah sana. Kau akan menemukan orang yang kau cari itu. Di hutan sebelah barat itu? Ya, saya sering melihatnya. Mari kita ke sana. Ayolah. Gila kau. Rencana apa yang kau akan perbuat? Sudahlah, ikuti aku saja. Orang itu makanan empuk buat kita. Lihat saja, pinggangnya seperti mengantungi uang banyak. Benar-benar otakmu jalan, sobat. Kita sudah sampai di tepi hutan. Tapi tidak seorang pun saya melihat orang lewat di sini. Memang tidak ada orang yang berani lewat di tepi hutan angker ini. Jadi apa maksud kalian berdua terhadapku? Sobat, perlu kau ketahui, aku ini bernama Berandal Wana Angker. Dan namaku Wana Gatel. Siapa-siapa yang melawanku, seketika tubuhnya akan menjadi gatel. Jadi kalian mau merampokku? Benar. Nah, serahkan kantong uang yang berada di pinggangmu itu. Ayo cepat serahkan. Iya. Tapi jangan semuanya. Saya tidak punya apa-apa. Hanya kantong uang ini. Tidak peduli. Lemparkan kemari. Iya. Nah, kembalilah kau ke tempat pelelangan ikan. Aku masih mengampuni jiwamu. Iya. Sobat, di tempat pelelangan jangan coba-coba kau mengadu pada orang-orang. Kalau kau habis dirampok di hutan ini. Iya. Saya berjanji. Asal jiwa saya diampuni. Ya, nah, cepatlah kau berlari dari sini. Ayo, cepat. Iya. Rencanamu bagus sekali. Sekali gertak, kau mendapatkan sekantung uang. Percuma dong julukan Berandal Wana Angker kalau tidak bisa mencari mangsa yang tebal duitnya. Ayo sekarang kita bagi dua hasil rampokan ini. Ya, sebaiknya begitu. Aku begitu rindu tuak istimewa dan ayam kalkun yang dipanggang. Uang emas semua. 1, 2, 3, 4, 10, 20. Ada 50 kepingan uang emas. Kita kaya mendadak, Wana Angker. Nah, Ini kau 25 dan aku 25. Betul kan? Iya. Kita kaya mendadak. Setahun aku akan berhenti menjadi berandal. Aku mau kawin lagi dengan gadis cantik. Iya. Aku juga, aku mau kawin sekaligus dua gadis dan pesta perkawinan dengan hiburan wayang golek serta kelindingan. Kita berjoget. Iya. Pasukan, siap. Lancang kanan, gerak. Berhitung, satu, dua, tiga. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, saya sakit batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih, bombat. Bomnya batuk, pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat. Wah, bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat. Si tablet kuning segi enam dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat bekerja sekuat bom. Bombat, bomnya segala macam batuk. Produksi KB Pharma. Pengen uang emas di depan gurunya. Wan Angger, lihat. Ular kuning banyak sekali. Uang emas itu berubah jadi ular. Berbahaya. Ayo menghindar. Ular berbisa. Kedua berandal-berandal itu dengan muka ketakutan melompat menghindar. Uang emas hasil rampokan berubah menjadi ular kuning yang berbisa. Lalu kedua berandal-berandal itu lari ke tempat pelelangan. Tapi di tengah jalan, bertemu lagi dengan laki-laki yang baru saja dirampoknya. Anda sedang mendengarkan Rasanda Channel. Lihat itu. Orang yang tadi kita rampok lagi berjalan. Iya. Ayo kita tanyakan. Jangan-jangan dia disulap atau ahli sihir. Hei, berhenti! Ada apa? Kau telah menipuku. Kau ahli sulap. Bukan uang yang kuterima, tapi ular-ular berbisa. Itulah hadiah orang malas yang tidak mau bekerja. Kerjanya merampas hak orang lain. Lalu kalian mau apa denganku? Aku akan membuat perhitungan denganmu. Lihat ini. Kau lebih baik dipanggang dengan golok sakti milikku. Kalian salah pegang, bukan golok, tapi ular-ular milikku. Lihatlah. Berubah jadi ular. Jadi ular. Golokku juga. Tolong. Perampok-perampok ingusan, sama ular saja takut. Hai, jangan lari. Ayo jangan lari. Segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, bah. Panu kadas kurap, oleskan kal panas. Getah-getah jamur kulit, pasti lenyap dengan kal panas. Benar, Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas kurap dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Kedua berandal itu terus berlari dengan ketakutan. Sedangkan lelaki yang dirampoknya, penjelmaan dari Naga Sanca, tertawa terpingkal-pingkal. Melihat berandal-berandal itu ketakutan, karena goloknya berubah menjadi ular berbisa. Kita tinggalkan Naga Sanca atau Galuntang. Kini kita beralih di dalam sebuah gua, menemui lelaki aneh dan sepasang gorila yang ditolongnya. Nah, lihatlah, istrimu telah pulih kekuatan. Tentu beberapa hari saja akan sembuh luka-luka di lehernya. Oh iya ya, aku mengerti. Kau ingin mengucapkan terima kasih kepada aku. Apa? Kau mengajarku untuk ke batu hitam di pojok itu? Ah, baik, baiklah sahabat. Sembuh. Apa, Pak? Bombat. Wah, bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat. Si tablet kuning segi enam dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat bekerja sekuat bom. Bombat, bomnya segala macam batuk. Produksi KB Pharma. Begitu terkejut ketika membuka kotak yang terbuat dari perak. Sepasang tusuk konde emas tersimpan di dalamnya. Lalu kenapakah lelaki aneh itu begitu terkejut melihat sepasang tusuk konde emas di dalam kotak perak yang diberikan monyet besar itu? Nah, saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini